Ku akui ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Ku sangat-sangat mengharapkanmu. Tapi kini ku sadar ku tak akan bisa. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Ku sangat-sangat menginginkanmu. Tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Aku tak mengerti ini semua harus terjadi. Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu, tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Siapa-siapa